belajar agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dekat maupun jauh untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Kita tidak tahu, kita tidak tahu amalan apa yang akan menyelamatkan kita. Namun dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa Ala menjadikan amalan rutinitas kita dalam belajar agama, menuntut ilmu sebagai amalan yang menjadi sebab yang dengannya Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadat kobaran api pada tumpukan kayu bakar tentunya api tersebut dengan berjalannya waktu akan semakin redup dan semakin redup, bahkan api tersebut akan mati jika tidak kemudian ditambah dengan kayu bakar yang lainnya. Kobaran api tersebut akan mati, akan padam apabila tidak dimasukkan dan tidak diletakkan pada api tersebut kayu bakar yang kering, sehingga dengannya api tersebut terus akan berkobar. Maka demikian pula lah kita di dalam beragama, apabila dalam menjalani agama Islam ini kita lemah dalam mempelajari agama, kita malas di dalam belajar agama, atau na'udzubillah adanya sifat enggan di dalam bermajelis ilmu, maka khawatir kobaran iman yang ada pada diri kita itu akan semakin hari akan semakin redup. Kobaran iman yang ada di dalam hati kita semakin hari akan semakin mengecil, disebabkan karena tidak ada siraman, tidak ada kayu bakar tambahan yang menjadikan kobaran iman tersebut terus menetap dan membesar. Bahkan di dalam belajar agama juga demikian, semangat di dalam belajar agama apabila tidak kemudian diberikan motivasi-motivasi dan dorongan-dorongan, maka semangat belajar itu akan semakin redup dan semakin redup. Keistiqomahan hati di dalam belajar agama itu semakin hari akan semakin rapuh. Dan itu banyak buktinya. Banyak buktinya. Kita mengingat dulu ya, awal-awal kita mengenal dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah, awal-awal mendengar dakwah as-salafiyah, di dalam hati kita begitu berkobar api semangat di dalam belajar agama itu sangat besar, sehingga duduk dalam belajar meskipun memakan waktu satu jam setengah, kita akan mampu bertahan, tidak bosan dan tidak letih. Dahulu di awal demikian, meskipun itu pelajarannya selepas sholat isya, yang biasanya itu manusia itu mulai mengantuk dan menginginkan tidur malam, namun karena semangat belajar yang membara di awal kali kita mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tidak pandang kondisi, tidak pandang waktu. Kapanpun ketika diadakan majelis taklim, maka kita berupaya dengan segenap kekuatan untuk bisa hadir dalam majelis tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, sebulan kemudian, dua bulan, satu tahun kemudian, ternyata semangat tersebut mulai meredup. Yang dahulunya satu jam setengah kita bertahan, mampu kuat dan tidak merasa capek ataupun letih dalam bermajelis, sekarang mulai setengah jam mulai gelisah. Yang dahulunya meskipun di waktu-waktu yang biasa kita tidur, maka kita akan sempatkan untuk hadir dalam bermajelis, sekarang apabila sedikit berbentur dengan aktivitas kita sehari-hari, maka kita lebih memilih kepentingan dunia kita dibandingkan harus duduk bermajelis. Ini merupakan asyarul muslimat rahimani wa rahimakunallah, merupakan kenyataan dan bukti yang terjadi, yang menunjukkan bahwasannya seorang hamba kekuatan istiqamah, kobaran api iman yang ada di dalam kalbunya, apabila tidak dipertahankan dengan memasukkan kayu bakar yang kering, dengan motivasi dorongan dan pemberian semangat dalam beragama, dalam belajar, maka kekuatan istiqamah tersebut semakin hari akan semakin rapuh. Oleh sebab itulah di dalam metode dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam salah satu metode beliau di dalam memberikan semangat para sahabatnya untuk beribadah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menyebutkan keutamaan-keutamaan, menyebutkan fadilah-fadilah, ganjaran-ganjaran yang akan didapat oleh seseorang di dalam beribadah, tidak terkecuali adalah di antaranya adalah dalam hal semangat di dalam bermajelis ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam belajar agama. Ini merupakan perkara yang harus kita pupuk, perkara yang harus kita jaga keutuhan dan kekuatan semangatnya di dalam kalbu kita, agar kemudian kita mendapatkan sekian banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan semangat para sahabat di dalam belajar agama adalah tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan ilmu itu adalah sebagai warisan para nabi. Dalam artian bahwasannya ilmu itu merupakan barang peninggalan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh para nabi. sebagaimana kita dalam kehidupan dunia dalam bab harta warisan, harta benda, maka kita akan berharap mendapatkan harta peninggalan dari orang tua kita atau keluarga kita dengan jumlah yang besar dari harta-harta yang berharga. Sifat manusia ambisinya demikian. Sampai-sampai ada tahapan, sampai tara tingkatan berbuat zalim kepada keluarga yang lainnya disebabkan karena ingin mengambil harta peninggalan orang tuanya dengan jumlah yang besar. Karena kerakusan dia dalam harta, terkhusus dalam yang kita bicarakan adalah harta warisan, akhirnya dia pun berlaku zalim kepada saudara dan kepada keluarga yang lainnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya manusia itu memang sangat berharap untuk mendapatkan harta peninggalan yang berharga. Nah, kalau dalam urusan dunia, dalam urusan harta yang kita tidak membawanya pada saat kita meninggal dunia, kita akan mencari mana harta warisan yang berharga dan sangat mengharapkannya, maka tentunya dalam kehidupan akhirat, dalam urusan agama, tentunya kita juga harus berambisi, semangat, kalau mau dikata harus rakus dalam mengejar warisan para nabi dan para rasul. Kalau dalam urusan dunia kita rakus harta, itu tercela. Bagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, wa ta'isa 'abdul khamisah, in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celaka hamba-hamba dinar. Yani celaka mereka orang-orang yang rakus dan terlalu berambisi dengan dinar. Celaka mereka para hamba-hamba dunia. Apabila mereka diberi, mereka akan senang dan ridha, namun kalau tidak diberi, mereka akan murka. Tercela seseorang rakus dan terlalu berambisi dengan dunia. Namun kalau dalam urusan agama, maka semakin seseorang itu berambisi di dalam beragama, semangat dalam mengejar agama, maka dia semakin dipuji dengannya. Semakin dia rakus terhadap ilmu agama, maka itu akan semakin baik. Nah, maka oleh karenanya tatkala kita mengetahui bahwasannya ilmu syariat Islam itu merupakan harta warisan para nabi dan para rasul, maka tentunya kita juga harus berambisi untuk meraup sebanyak-banyaknya dari apa yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Walakin warasul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Al ulama warasatul anbiya, para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewarisnya para nabi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan harta warisan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisannya para nabi. Dan para nabi dan para rasul, sesungguhnya mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka tidak mewariskan harta benda. Namun para nabi, mereka hanya mewariskan ilmu. Oleh sebab itu, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, barang siapa yang mengambil ilmu agama Islam, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian dari warisan Nabi dengan jumlah yang besar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, maka inilah diantara yang menjadikan para sahabat dulu semangat di dalam belajar agama. Mereka berupaya antusias dan berambisi sangat terhadap ilmu-ilmu agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya mereka tidak kenal letih di dalam bermajelis. Mereka tidak pandang waktu di dalam bermajelis. Mereka tidak pandang kondisi keadaan untuk bermajelis, meskipun dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan lemah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu majelis, maka mereka akan berupaya sekuat mungkin untuk menghadiri majelis tersebut. Dan sifat yang demikian, semangat yang membara dari kalangan para sahabat di dalam belajar agama, yang kita akan ketahui tatkala kita membaca sirah-sirah sejarah mereka, pun juga diwarisi oleh para ulama setelah mereka. Dari kalangan para ulama tabi'in wa atba'u tabi'in dan para ulama setelah mereka, yang mereka telah memberikan contoh kepada kita begitu semangat yang tinggi di dalam belajar agama. Yang menjadi prioritas dalam kehidupan mereka adalah agama. Yang menjadi prioritas utama kita dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus mengorbankan ekonomi mereka, meskipun harus mengorbankan harta yang mereka miliki, meskipun harus mengorbankan mungkin bahkan nyawa mereka di dalam bermajelis ilmu karena mengingat begitu besar keutamaan, maka para sahabat dan para ulama telah mereka begitu semangat dan antusias di dalam belajar agama Islam. Nah, dan itu akan kita ketahui pula tatkala kita membaca sejarah-sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Rihlah yang panjang, safar yang jauh, mereka tidak pedulikan. Meskipun mereka harus meninggalkan kampung mereka demi mendapatkan satu hadis, mereka rela menempuh suatu perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan. Demi mendapatkan satu hadis, mereka rela untuk menjual sebahagian harta yang mereka miliki demi membeli bekal yang mereka akan bawa selama mereka safar untuk mendengar satu hadis. Demi mendengarkan satu hadis, mereka rela melakukan perjalanan safar yang jauh di saat musim yang sangat dingin. Demi mendengarkan satu hadis, mereka rela menempuh suatu perjalanan yang jauh melewati padang pasir yang tandus, yang sangat panas. Mendengarkan satu hadis, mereka rela melakukan perjalanan safar yang jauh yang mengancam bekal mereka habis di tengah perjalanan mereka, sehingga di antara mereka ketika mengadakan perjalanan safar yang jauh di musim dingin, di antara mereka mengalami jari-jari mereka ada yang putus disebabkan dingin yang sangat. Semua itu mereka pedulikan demi mendengarkan hadis. Di antara mereka disebabkan karena menginginkan satu hadis, sehingga melakukan perjalanan safar yang panjang di musim yang sangat panas, melewati padang pasir yang jauh, yang luas, mengakibatkan bekal mereka habis, makanan mereka habis, air minum mereka habis, sehingga untuk mempertahankan kehidupan mereka di perjalanan yang jauh, akhirnya mereka pun rela meminum air kencingnya sendiri. Dalam satu perjalanan di antara mereka ada yang minum air kencingnya satu kali. Di antara mereka dalam perjalanan menuntut ilmu sampai meminum air kencingnya sebanyak dua kali. Semua itu sama sekali mereka tidak hiraukan demi belajar agama Islam. Sekarang walhamdulillah, di wilayah kita alhamdulillah diadakan majelis-majelis ta'lim yang rutin dalam tiap pekannya. Sekali, dua kali ataupun tiga kali, empat kali atau bahkan lebih. Maka itu semua patut bagi kita syukuri. Yang perlu bagi kita adalah memompa semangat belajar kita dalam menghadiri majelis ilmu. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang lain yang kita harapkan dalam upaya kita dan semangat kita di dalam belajar agama melainkan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat berharap dari amalan kita dalam belajar agama Islam ini menjadi sebab amalan yang dengannya Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah, di antara yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita semangat di dalam beragama, semangat di dalam belajar agama Islam ini melebihi kesemangatan kita dalam mencari harta benda. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang selama ini kita tuntut, ilmu yang selama ini kita kejar, dan ilmu yang selama ini yang dengannya kita mengorbankan waktu dan harta kita, adalah sesuatu yang sifatnya kekal abadi. Apa yang kita cari selama ini dari ilmu agama, apa yang kita tuntut selama ini belajar agama, hakikatnya kita telah mencari, menuntut sesuatu yang sifatnya kekal abadi. Tidak dalam urusan dunia, kadang kita rela berjemur di terik panas matahari, kita rela mencari harta benda meskipun dalam keadaan hujan mengguyur kita, meskipun terkadang kita merasa badan kita kurang fit, kurang sehat, namun tetap kita semangat dalam mencari harta. Meskipun terkadang pula rambu-rambu syariat kita terjang, meskipun terkadang batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala kita lewati demi mencari harta, namun yang disayangkan, apa yang kita kejar dari kehidupan dunia, apa yang kita berambisi untuk meraihnya dalam kehidupan dunia ini, apa yang terkadang kita menerobos dan lewati batasan-batasan Allah demi mendapatkan harta benda, hakikatnya kita mencari sesuatu yang tidak kekal, yang suatu saat mungkin harta tersebut akan meninggalkan kita, atau sebaliknya, kita yang akan meninggalkan harta tersebut. Sehingga maksudnya adalah ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia kita memiliki semangat yang besar untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, maka tentunya dalam ilmu agama Islam kita harus lebih bersemangat padanya. Kalau dalam perkara yang tidak kekal kita semangat di dalam mengumpulkannya, maka tentunya dalam perkara yang tidak kekal abadi, maka kita harus lebih semangat di dalam mengejarnya. Nah, harta benda yang kita miliki, pakaian yang bagus yang kita miliki, rumah yang mewah yang kita miliki, kendaraan-kendaraan yang mewah yang kita miliki, semua itu tidak kekal. Bisa jadi mereka yang dahulu akan meninggalkan kita. Apakah mungkin dicuri orang? Ataukah mungkin hangus disebabkan karena terbakar? Atau mungkin hilang? Bisa jadi harta benda yang kita kumpulkan sekian banyak itu akan dahulu meninggalkan kita. Atau juga sebaliknya, kita yang dahulu meninggalkan harta benda yang kita selama ini kumpul-kumpul dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita kumpulkan dari harta benda ketika kita meninggal dunia sama sekali tidak akan memberi manfaat kecuali yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang kita sedekahkan, kecuali yang kita infakkan, kecuali yang kita hibahkan, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Pun apabila harta benda tersebut kita timbun, kita kumpul dan kumpulkan, maka sama sekali harta yang kita kumpul-kumpulkan tersebut tidak akan memberikan manfaat sekecil apapun pada saat kita meninggal dunia. Yang ada adalah sebaliknya. Harta benda yang banyak yang kita kumpulkan yang kemudian kita tinggalkan itu akan menjadi beban berat bagi pertanggungjawaban kita nanti pada yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi beban. Karena sepeser pun dari harta yang kita miliki itu tidak akan luput dari pertanggungjawabannya. Sepeser harta yang miliki itu tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta tersebut didapatkan? Untuk apa harta tersebut dimanfaatkan? Maka semakin banyak harta yang kita timbun, yang kita kumpulkan, maka akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nanti kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah memintai pertanggungjawaban dari harta yang kita kumpulkan. Di sisi lain, harta-harta yang kita kumpulkan itu bisa jadi akan menjadikan kita lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena ambisi kita untuk mengumpulkan, maka karena ambisi tersebut menjadikan kita lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari akhirat. Nah, mengumpulkan harta banyaknya yang akhirnya apa? Meredamkan semangat dalam beribadah. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang menjadikan meredupnya kobaran api semangat kita di dalam belajar agama. Karena ambisi untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadikan rapuh semangat kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah merupakan dampak negatif yang ditimbulkan disebabkan karena ambisi seseorang di dalam menimbun-menimbun harta dunia akan melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan satu surah khusus tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang at-takatsur, ambisi untuk memperbanyak harta benda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah menjadikan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala at-takatsur, yaitu memperbanyak-banyak harta. Upaya ambisi dalam memperbanyak harta benda telah menjadikan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kubur-kubur kalian. Alla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kalian nanti akan pasti mengetahuinya. Thumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali kalian pasti akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kalian pasti akan mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, dan nanti kalian akan melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im, dan pasti nanti kalian di hari kiamat akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesenangan-kesenangan yang kalian dapatkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta-harta dan anak kalian melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan demikian, sungguh dia telah menjadi di antara golongan orang-orang yang merugi. Ini hakikat harta benda yang kita selama ini kita kumpulkan. Semakin banyak harta benda yang kita kumpulkan, maka akan semakin berat tanggung jawab di punggung kita. Ibarat kata, semakin banyak harta benda yang kita timbun, maka semakin besar pula batu yang kita letakkan di punggung kita. Semakin berat pertanggungjawabannya nanti pada yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka tidak menimbun harta mereka. Mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka terkesan sebagai orang miskin dan kehidupan dunia. Meskipun mereka dipandang miskin menurut pandangan manusia dalam kehidupan dunia, maka mereka memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Apa di antara kelebihan mereka? Kelebihan mereka tatkala mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang miskin itu akan lebih dahulu memasuki surga dibandingkan orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Dakhala al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'am." Orang-orang yang miskin akan lebih dahulu masuk dalam surga dari orang-orang yang kaya dengan jarak 500 tahun. Karena orang-orang yang miskin sedikit tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan harta, tidak ada yang mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah mereka habiskan. Semuanya mereka sudah belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit pertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kaya, maka semakin banyak harta yang mereka miliki, maka akan semakin besar pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka lolos dan mendapatkan rahmat, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau ternyata pada kehidupan dunia mereka salah di dalam memanfaatkan benda yang mereka miliki, tidak keluarkan apa yang wajib yang harus dikeluarkan dari zakat harta yang mereka miliki, maka ini semakin beban berat di pinggul, di pundak-pundak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yuhma 'alaiha fi jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junub wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum tadnizun. Pada hari kiamat, harta-harta yang mereka timbun pada kehidupan dunia, yang tidak dikeluarkan apa yang wajib dari zakat harta mereka, pada hari kiamat harta mereka itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian disetrikakan pada wajah-wajah mereka, pada punggung-punggung mereka, disetrikakan pada perut-perut mereka, seraya dikatakan kepada mereka, rasakanlah, ini adalah akibat dari apa yang kalian telah kumpul-kumpulkan dari harta benda kalian, yang kemudian kalian tidak mengeluarkan apa yang wajib yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta benda yang kita kumpulkan, di sisi lain itu tidak kekal abadi, di sisi lain yang harus kita tinggalkan, di sisi lain itu akan menjadi beban berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun segitu banyaknya manusia berambisi dengan yang sangat untuk mengumpulkan harta benda tersebut, sehingga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah dalam urusan harta benda mereka semangat di dalam memperolehnya, semangat dalam mengejarnya, maka tentunya dalam urusan agama juga mereka harus memiliki semangat. Dalam belajar agama juga harus mereka memiliki semangat yang lebih besar, disebabkan karena ilmu agama sifatnya kekal abadi. Semakin banyak diambil orang, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Orang yang mengambil ilmu akan mendapatkan kebaikan, ilmu dirinya yang diambil oleh orang lain pun akan mendapatkan kebaikan. Nah, kalau harta dunia kita kumpulkan kemudian harta tersebut dicuri oleh orang lain, kita akan merasa rugi karena kita sudah capek-capek mengumpulkan harta tersebut, ternyata dicuri oleh orang lain. Emas, perak dan yang semisalnya yang selama ini kita kumpulkan sebanyak-banyaknya habis disebabkan karena mungkin ada perang yang masuk ke rumah kita sehingga kita merasa rugi dan bangkrut dengannya. Kalau ilmu agama, semakin banyak orang yang mencuri ilmu kita, tanda kutip, semakin banyak orang yang mengambil ilmu dari kita, maka semakin banyak pula keuntungan yang kita dapatkan. Semakin banyak untung. Kalau dunia semakin dicuri, akan semakin rugi. Kalau ilmu semakin diambil oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ma'a Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Tidak bisa lagi beramal, dia tidak bisa lagi menambah pahala, dan dia tidak bisa lagi mengejar keutamaan, disebabkan telah meninggal dunia, amal ibadahnya sudah terputus kecuali tiga perkara. yang terus akan mengalirkan pahala kepada kita meskipun telah kita telah meninggal dunia, yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita ketika kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun atau mungkin bahkan beratus-ratus tahun telah meninggal dunia. Terus kita akan mendapatkan aliran pahala tersebut dari tiga perkara. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah dari harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Apakah itu membangun masjid atau membangun sarana-sarana menunjang dakwah, membangun sarana-sarana untuk menyebarkan agama Islam, maka semakin banyak sedekah yang kita korbankan dalam jariah ini, maka selama sebesar itu pula pahala yang kita akan dapatkan. Dan selama apa yang kita sedekahkan tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu pula kita akan mendapatkan aliran pahala meskipun kita telah menjadi tulang belulang dalam kubur kita. Semangat di dalam bersedekah. Nah, ketika kita di sini akan dibangunkan masjid, membutuhkan dana, ulurkan, keluarkan harta, sebagian dari harta yang kita miliki untuk membantu pembangunan masjid tersebut. Di tempat ini merupakan tempat yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai lembah pendidikan yang di dalamnya mengajarkan agama Islam yang benar, membutuhkan dana untuk pembangunan asrama dari murid-murid. Kita memiliki sedikit harta, keluarkan dengan harapan semua itu menjadi sedekah jariah. Meskipun kita telah meninggal dunia, meskipun kita telah menjadi tulang belulang, meskipun kita beratus-ratus tahun telah meninggal dunia, selama apa yang kita sedekahkan tersebut masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu pula kita akan mendapatkan aliran pahala. Amalan yang kedua yang terus akan mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita telah kita dunia, ilmu yuntafihi ibadahnya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain, ilmu yang diajarkan, yang dengannya seseorang itu akan beragama Islam dengan benar. Ilmu yang selama ini kita pelajari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun kita baca, menulis dan menghafal, kalau tidak disampaikan ke orang lain, ya tidak menjadi ilmu bermanfaat. Tidak menjadi ilmu bermanfaat. Akan bermanfaat ilmu tersebut apabila kita menyampaikannya kepada orang lain. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk semangat di dalam menyampaikan ilmu. Bagaimanapun kondisi kita, meskipun itu hanya satu ayat, meskipun itu hanya satu hadis, kalau kita mengilmuinya, maka kita sampaikan kepada orang lain, agar kemudian ilmu yang selama ini kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita sudah beratus-ratus tahun meninggal dunia, selama ilmu yang disampaikan ini diamalkan oleh orang lain, dan ilmu yang kita sampaikan ke orang lain tersebut disampaikan lagi oleh orang tersebut ke orang lain, hingga berakar, bercabang, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Harta yang kita timbun-timbun, yang kita kumpulkan, ya tidak akan memberikan manfaat ketika kita meninggal dunia. Selesai, tidak ada urusan dengan harta yang kita tinggalkan. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ketika kita telah meninggal dunia, kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa perkara, dua perkara yang patut bagi kita untuk sesering mungkin untuk merenungi begitu besarnya keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang belajar mengajarkan agama Islam, sehingga dengannya kita harus semangat dan terus semangat, disertai dengan istiqomah yang didasari karena ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus semangat di dalam belajar agama. Kita belajar agama dalam bermajelis bukan untuk mengisi waktu kosong kita, bukan hanya sebagai formalitas, namun jadikan majelis-majelis ilmu sebagai prioritas utama, kegiatan yang utamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu tidak lain dan tidak bukan dari harapan yang kita inginkan, terkecuali mengharap keridhaan dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu biswab. Mungkin ini ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa kalimat yang kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan sebagai penyemangat secara khusus, secara untuk saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dalam menjalani kehidupan dunia ini, di dalam beragama Islam, untuk semangat di dalam belajar agama Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.